Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، pada dua kajian yang lalu kita telah membahas mengenai sebuah kaidah di antara landasan ahlu sunnati wal jamaah, yaitu diperintahkannya mereka untuk al-ijtima', bersatu dan menjauhi berbagai macam perpecahan, yang mana telah kita jelaskan bahwasanya persatuan umat itu akan terjadi apabila mereka kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena Al-Quran dan Nabi alaihi salatu wassalam pada zaman mereka. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi As-Sunnah, dengan sendirinya dia akan terpecah. Dengan sendirinya dia mengajak kepada perbedaan dan perpecahan. Oleh sebab itu, kunci utama yaitu berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akan tetapi merupakan sebuah takdir kauni yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan kepada umat ini, akan memang terjadinya penyelisihan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Karena perselisihan pun terjadi, maka di sana ada perpecahan. Oleh sebab itu, Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sudah kita sebutkan pada kesempatan sebelumnya, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ithnani wasab'una finnar, 72 mereka seluruhnya masuk ke dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu saja yang masuk ke dalam surga. Nah, sedikit di sini kita mengulangi dan murajaah. Apakah hadis yang sudah kita sebutkan di atas merupakan hadis sahih? Karena di sana ada sebagian orang mengatakan hadis ini hadis dhaif, hadis lemah, tidak bisa diangkat sebagai hujjah. Jawabannya apa ya kawan? Apakah hadis tersebut sahih? Jawabannya apa? Mana catatannya, Daniel? Nah, apa jawabannya, ikhwani? Hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadisnya sahih, disahihkan lebih dari 30 ulama dari kalangan muhaddithin mensahihkan hadis di atas. Bahwasanya perpecahan umat ini akan terjadi menjadi 73 golongan. Di antaranya dari kalangan mutaakhirun, Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu pula pada zaman-zaman terakhir Al-Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah As-Sahihah, begitu juga Al-Syekh Muqbil dalam Al-Jami' As-Sahih, begitu juga disahihkan oleh Al-Syekh Rabi' wa Al-Syekh bin Bas wa Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, mereka telah mensahihkan hadis tersebut. Kemudian di sana ada sebuah hadis yang menyelisih bahwasanya perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, 72 masuk surga semuanya, satu tok yang masuk neraka. Zaki hadir sebelumnya, gimana hadis tersebut? Nah, kebalikan hadis tersebut, 72 masuk surga, satu tidak masuk neraka. Humus zanadiqah wal qadariyah, mereka adalah orang-orang zindi, kaum munafikin dan al-qadariyah, yang berpendapat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuliskan dan tidak mentakdirkan perbuatan umat manusia. Mereka sendiri yang membuat dan mentakdirkan amal perbuatan mereka. Al-Qadariyah wa Zanadiqah, inilah yang masuk neraka. Seluruhnya semuanya masuk ke surga. Apa derajat hadis tersebut? Hadithun? Maudhu, hadis yang palsu. Sampai-sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadza hadithun la aslalahu bittifaqil ulama. Hadis ini hadis yang tidak ada asalnya, dibuat-buat oleh ahlul ahwa untuk melariskan kebid'ahan dan sempalan-sempalan mereka. Dan ini kata Syekhul Islam bittifaqil ulama, kesepakatan para ulama menunjukkan tentang palsunya hadis itu, enggak ada. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna hadhihi al-umma, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kita sudah menyebutkan bahwasanya umat itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi, umat ini terbagi menjadi, umatnya Nabi alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi berapa? Ada berapa umat? Bukan golongannya yang saya maksud. Tiga. Nah, di antaranya apa? Umat ad-da'wah. Kemudian umatul ijabah. Kemudian yang ketiga umatul ittiba'. Nah, pada hadis di atas inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini dari umat yang mana di antara tiga umat tersebut? Umatul enam, ummatul enam yang masuk dalam hadis ini, bahwasanya 73 golongan di antara umatku akan terpecah. Maksud dari umatku di sini kan banyak. Yang pertama ada ummatud dakwah. Ummatud dakwah ini umat yang diajak untuk berdakwah, masuk di dalamnya muslimun dan musyrikun. Apakah umat di sini yang dimaksud dari hadis di atas adalah ummatud dakwah? Jawabannya tidak. Maka jawabannya benar adalah ummatu al-ijabah, yang sudah masuk ke dalam agama Islam dan mengijabahi dan menjawab ajakan Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mereka terpecah, umat ini menjadi 73 golongan. Kemudian apakah semua golongan tersebut masuk ke dalam neraka? Jawabannya apa para hadirin? Jawabannya apa? dilihat dari akidah dan kebid'ahan mereka. Kalau yang kebid'ahannya sudah dihukumi kafir oleh para ulama, maka mereka masuk dalam api neraka. Jadi tergantung kepada kebid'ahannya, kita tidak bisa mengatakan semuanya masuk neraka, kita juga tidak bisa mengatakan semuanya tidak masuk ke dalam neraka, dilihat dari kebid'ahannya. Seperti Rafidah yang sudah dihukumi oleh para ulama tentang kekufurannya. Sebagian para ulama tidak menganggap Rafidah ini di dalam umat kita. Karena kenapa? Sudah keluar dari agama Islam. Sebagian di antara yang lain memasukkan Rafidah kepada umat ini dan termasuk dari 72 golongan yang masuk ke dalam neraka karena kekufurannya. Nah. Kemudian, apakah perpecahan yang ada yang dicela oleh Nabi alaihi salatu wasalam, perpecahan yang terjadi di permasalahan-permasalahan fikih ataukah permasalahan akidah? Jawabannya apa? Permasalahan apa? Akidah. Karena permasalah perpecahan yang ada di fikih itu tidak disebut sebagai firqah, akan tetapi disebut sebagai apa? Madhab. Nah, kemudian kita akan lanjutkan terakhir sampai permasalahan berapa yang antum tulis para ikhwah fillah, ke 7. Delapan, yang nomor 8 apa? Daniel. Ya, berarti 7. Yang ketujuh apa? Kemudian permasalahan yang selanjutnya, mata yakhruju ar-rajulu min da'irati ahli sunnah. Kapan seseorang itu dikatakan keluar dari lingkaran ahli sunnah? Kapan seorang itu dikatakan sudah keluar dari ahlu sunnati wal jamaah dan menjadi ahlul bid'ati wal ahwa? Jawabannya sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-imam Syatibi di dalam kitab beliau al-i'tisam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-imam Syatibi di dalam kitabnya al-i'tisam, beliau berkata, yang keluar dari lingkaran ahlu sunnati wal jamaah, iza khalafa aslan min usuli ahli sunnati wal jamaah. Kapan seseorang akan keluar? Kata beliau, yang pertama, iza khalafa aslan min usuli ahli sunnah. Kalau hamba tersebut telah menyelisihi kaedah-kaedah dan landasan-landasan ahlu sunnati wal jamaah. Qa'idatun min qawa'idiha, begitu pula yang menyelisihi kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh ulama ahlu sunnati wal jamaah. Contohnya, as-sam'u wa ta'ah, taat dan patuh kepada pemerintah. Yang tidak patuh kepada pemerintah, maka menyelisihi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa taat kepada pemerintah dan bersabar, menasihati dengan cara yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci kepada perkara-perkara pemerintahnya, ada perkara-perkara yang dia tidak sukai, tidak dia kehendaki, maka hendaknya dia bersabar. Faman kharaja min amirihi shibran, maka barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah, memberontak, mengkudeta, tidak taat, tidak patuh dalam perkara-perkara yang baik, satu jengkal saja memberontak shibran, kemudian mata alaih, kemudian dia mati dalam keadaan memberontak, mati seperti matinya orang jahiliyah. Ini kaidah di antara kaidah ahlu sunnati wal jamaah, as-sam'u wa ta'ah. mereka yang tidak taat dengan pemerintah kaum muslimin, maka ini berbahaya, diancam dan terancam. Ini salah satu contoh kaidah, landasan, di antara landasan-landasan ahlu sunnati wal jamaah. Kata Imam Syatibi, wa aktsaru mukhalafatil juz'iyat, dan begitu juga seseorang terkadang keluar dari kaidah ahlu sunnati wal jamaah dan lingkaran ahlu sunnati wal jamaah apabila banyak menyelisihi perkara-perkara yang sifatnya parsial. Yang menyelisihi perkara-perkara yang sifatnya parsial, sifatnya furu', cabang-cabang. Contohnya perkara-perkara fikih. Di sana para hadirin, ada perkara-perkara fikih yang menjadi kekhususan ahlul bidah. Karena menjadi kekhususan mereka, sampai disebutkan perkara-perkara fikih tersebut di dalam kitab-kitab akidah. Karena kenapa? Menyelisih beberapa perkara fikih yang menjadi kekhususan ahlul ahwa'i wal bidah untuk menunjukkan bahwasannya mereka bukan dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Dan di sana memang ada beberapa perkara fikih yang menyelisih sabda Nabi alaihi salatu wasalam dan menyelisih ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Oleh sebab itu di antara beberapa kitab-kitab akidah menyebutkan di antara landasan ahlu sunnati wal jamaah al-mashu 'ala al-khuffain, mengusap di atas terompa. Ini perkara fikih kok dimasukkan dalam kitab akidah? Memasuk di atas terompa, di atas sepatu, di atas kaos kaki. Di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, seseorang yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan memakai terompa atau sepatu, dia boleh ketika wudu membasuh di atas terompa tersebut. Maksimal berapa hari kalau musafir? Tiga hari. Kalau dalam keadaan mukim, satu hari. Pakai sepatu terus gak pernah dicopot dalam satu harinya di rumah atau di kantor, boleh diusap di atasnya tanpa harus dibuka. Ini hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Di sana ada beberapa firqah, di antaranya Syiah, di antaranya Rafidah, di antaranya Al-Ja'fariyah, di antaranya Al-Imamiyah. Mereka berpendapat tidak ada membasuh di atas terompa, itu enggak ada. Oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya minas sunnah, di antara sunnah mengusap di atas terompah di dalam kitab-kitab akidah. Karena kenapa? Menyebutkan perselisihan mereka. Karena menyelisih perkara-perkara yang sifatnya parsial. Tapi diselisih yang sudah disepakati oleh para ulama, maka ini keluar dari lingkaran ahlu sunnati wal jamaah. Dan yang paling banyak menyelisih di dalam perkara-perkara fikih yang sudah ditetapkan di sana adanya dalil adalah Ar-Rafidah. Coba kita hitung, ikhwan. Mulai di dalam perkara thaharah, Ar-Rafidah berpendapat bahwasanya madzi dan wadi. Apa madzi, apa wadi? Indah ya Syekh Daniel. Apa madzi, apa wadi? Bulutwi. Jarak. Nah, al-madzi cairan yang keluar. Nah, cairan yang bening keluar dengan adanya apa? Syahwat. Adapun wadi, cairan yang agak kental yang keluarnya karena kita capek. Ini perbedaannya. Ketika capek mengeluarkan al-wadi. Dan madhi cairan yang agak bening, cair, yang keluarnya sebelum dan setelah syahwat. Ini sudah menjadi persoalan yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Adapun Rafidhah mengatakan bahasanya al-wadi dan madhi tidak najis. Sehingga orang yang sholat dalam keadaan madhinya keluar dan wadinya keluar, atau ada bekas wadi dan madhi di pakaiannya, sholatnya sah. Ini kata Rafidhah. Dari sisi taharah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam ketika datangnya Miqdad, Miqdad ini disuruh oleh Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, kuntu rajulan mazza'an. Aku ini adalah orang yang selalu keluar madhi. Menunjukkan kekuatan syahwatnya Ali bin Abi Talib. Aku akan bertanya Nabi alaihi salatu wassalam malu. Karena kenapa? Putrinya adalah istri beliau. Malu. Yang diutus siapa? Miqdad kepada Nabi. Bagaimana ya? Apa yang diperbuat seorang yang sering keluar madhi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsil dzakarak wa tawadda." Basuhlah atau bersihlah, bersihkanlah dzakarmu dan berwudhulah setelah itu, menunjukkan najisnya. Membatalkan wudhu. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Kata Syi'ar Rafidhah, "La." Dalam permasalahan apa? Permasalahan fikih, tapi sudah ada perselisihan. Kemudian dalam permasalahan wudu saja, di antara pendapatnya Rafidhah, kaki la yughsal, kaki itu tidak dicuci. Kita mencuci apa? Wajah, tangan, telapak, dan mencuci apakah? Kaki. Kalau bagi orang-orang Rafidhah, kaki sunnahnya adalah masah. Dibasuh saja. Ambil air di tangan, dibasuh. Jadi jangan heran kalau antum ke Mekah melihat di tempat wudu, sebagian di antara mereka kakinya enggak dicelupkan ke air atau enggak dibasuh di air, enggak. Tangannya dikasihkan ke air sedikit, kemudian dibasuhkan di atas kakinya. Ini pendapatnya Rafidhah. Bahwasanya kaki dibasuh, tidak dicuci. Ini di dalam perkara wudu. Begitu pula dalam perkara tayamum. Sudah ada perselisihan perkara fikih. Tayamumnya kita mengambil debu itu berapa kali? Jangan sampai ya. Terjerumus seperti terjerumusnya mereka ya. Ngambil debunya berapa kali? Hah? Sekali atau dua kali? Enam? Hah? Yakin? Sejahat? Nah, kita pending dulu sampai kesempatan yang akan datang. Ahlu sunnah berapa? Tayamumnya. Kemudian dalam perkara salat, mereka membolehkan untuk salat menghadap kepada kuburannya para a'imah. Kita menghadap ke mana? Kiblat. Idza qumta ila salat tawadda thumma istaqbil al-qiblata fakabbir. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam kepada musii' as-salat, orang yang jelek kepada salatnya. Apabila engkau ingin menegakkan salat, menghadap kepada kiblat, kemudian bertakbir Allahu Akbar. Hadis Nabi jelas. Mereka diperbolehkan untuk menghadap kepada kuburan-kuburan para a'immah yang mereka yakin. Ini Syi'ar Rafidhah qabbahumullah. Begitu pula salat Jumat. Bagi mereka enggak wajib. Ini perlu diketahui. Terlebih lagi Syiah Al-Batiniyah. Syiah Al-Batiniyah yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih kafir daripada Yahud dan Nasara. Syiah Batiniyah. Kalau di Mesir namanya Ubaidiyun Fatimiyah. Kalau di Syria namanya Nusairiyah. Di antaranya Bashar Al-Asad. Kalau di India namanya buhrah. Ini Syiah batiniyah. Mereka tidak mewajibkan salat Jumat. Bahkan di antara ulama Asy-Syiah mengatakan bahwasanya salat Jumat hukumnya haram. Ketika disampaikan kepada mereka, idza nudiya li madza al-jum'ati fas ila dzikrillah. Kalau kalian dipanggil menuju salat Jumat, maka hadirilah kepada zikir Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Kata mereka, ini nanti menunggu Imam Mahdi. Imamul Muntazar, imam yang mereka tunggu-tunggu akan keluar dari sirdab sana di negeri Furs. Yang guanya selalu mereka kipas, enggak tahu kapan keluarnya. Mungkin Dajjal keluar dari sana. A'udzubillah. Mereka mengatakan bahwasanya salat Jumat itu tidak sah, haram, sampai datangnya Imam Mahdi, imam kami yang ditunggu-tunggu, baru salat Jumat bersama mereka dan bersama dia. Dipelajari. Ini bagaimana? Begitu juga perkara puasa. Mereka tidak berbuka kecuali sampai melihat apa? Bintang. Sudah terjadi perselisihan, ikhwani hafizakumullah. Begitu juga dalam pernikahan, di sana ada nikah mut'ah. Na'udzubillah. Ini semua perselisihan-perselisihan yang mereka buat kepada ahlu sunnati wal jamaah, yang mana di sana sudah ditetapkan tentang hukumnya dari sisi Al-Quran, dari sisi As-Sunnah, dan dalil-dalil yang ada. Oleh sebab itu Imam Syatibi mengatakan, seseorang keluar dari kurungan ahlu sunnah atau lingkaran ahlu sunnati wal jamaah apabila seseorang menyelisih salah satu kaidah, salah satu usul, salah satu landasan ahlu sunnati wal jamaah, dan tidak menyelisih dalam perkara-perkara parsial yang sudah disebutkan atas mereka dalilnya dan sudah disepakati. Ini permasalahan yang ke 6, yang ke 8. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya 72 ini, apakah memang betul 72, ataukah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuman menyebutkan bilangan yang artinya banyak? Karena kalau kita lihat zaman sekarang, sekian ratus mungkin perpecahan-perpecahan yang ada. Padahal Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Bahwasanya perpecahan ini cuman berapa? 72. Jawabannya memang 72. Yang dimaksud 72 di sini adalah usulul firq, pangkal-pangkal firqah, yang mana nanti mereka akan kepecah-pecah menjadi berbagai macam cabang. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan, aslu thintaini wa sab'ina huwa arba'ah. Pangkal sekte-sekte sesat itu ada 4. Dari 4 ini nanti kepecah-pecah. Ada yang kepecah menjadi 10, ada yang kepecah menjadi 12, ada yang kepecah menjadi 20. Kata Ibnu Mubarak, pangkal firqah yang sesat dan mengikuti hawa nafsu mereka ada 4. Wahumul Qadariyah. Yang pertama mereka adalah Qadariyah. Kemudian yang kedua, Al-Murji'ah. Qadariyah kepecah menjadi sekian sektor. Kemudian Murji'ah terpecah menjadi sekian sektor. Kemudian yang ketiga, Asy-Syiah. Syiah saja disebutkan sama para ulama lebih daripada 70 firqah. Syiah itu kepecah-pecah lebih dari 70 firqah. Kemudian yang keempat, wal khawarij. Khawarij pun kepecah menjadi sekian banyak cabang. ada al-ibadiyah wal haruriyah. Maka pangkal induk firqah ad-dhalah itu ada empat. Yang pertama apa hadirin? Al-Qadariyah. Yang kedua Al-Murji'ah. Yang ketiga Asy'iyah. Yang keempat Al-Khawarij, ditambahkan oleh sebagian para ulama. Yang kelima yaitu Al-Jahmiyah. Disebutkan yang kelima yaitu Al-Jahmiyah dengan berbagai macam firqah-firqah mereka, di antaranya Al-Ja'diyah. Naam. Kemudian Al-Mu'tazilah dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan selanjutnya, هذه الأحزاب والجماعات هل تدخل في 72 فرقة؟ Apakah partai-partai atau sempalan-sempalan yang ada pada zaman sekarang, yang ada pada saat ini, pada zaman ini, berbagai macam partai-partai, sempalan-sempalan, sekte-sekte, itu masuk ke dalam 72 firqah? Jawabannya, sebelum kita sampai kepada permasalahan itu, harus diketahui 3 perkara. Ini penting, ikhwan. Karena bisa jadi nanti 10 tahun yang akan datang, kita akan melihat sekian dan sekian akan muncul. 20 tahun lagi mungkin kita akan melihat lebih banyak dan lebih banyak. Maka bagaimana kita menghukumi apabila kita melihat sekte-sekte baru? Apakah mereka masuk ke dalam 72 golongan? Maka jawabannya, kita harus mengetahui 3 perkara. Perkara yang pertama, anna ta'yin al-firqah wal-hizb aw al-ta'ifah bi annaha min 72 al-halika amrun yahtaju ila dalil. Bahwasanya menentukan sebuah firqah atau sekte atau golongan, sekte, firqah atau golongan, bahwasanya itu masuk ke dalam 72 golongan, ini membutuhkan dalil. Jadi menentukan sebuah firqah, sebuah golongan termasuk ke dalam 72 yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sempalan yang halika, binasa, amrun yahtaju ila dalil, perkara yang membutuhkan kepadanya dalil. Maka seorang alim dan seorang manusia melihat firqah dan sekte tersebut dari sisi manhajnya, dilihat manhajnya, apakah sesuai dengan manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan dilihat pula tariqahnya, sekte mereka, apakah keluar daripada Al-Quran dan daripada ahlu as-sunnah dan menyelisihi kaidah-kaidah dan landasan-landasan yang telah ditetapkan nam oleh ahlu sunnati wal jamaah. Maka kalau seorang tidak memiliki dalil, jangan sampai menghukumi. Apabila seorang tidak memiliki dalil, jangan dihukumi, karena ahlu sunnati wal jamaah tegak di atas dalil. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَا تَغْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, jangan kalian ikuti segala sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmu di dalamnya. Nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara tersebut disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menentukan firqah-firqah itu dilihat dari dalil. Menyelisih kepada Al-Quran atau tidak, kepada sunnah atau tidak, dan menyelisih kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan ahlu sunnati wal jamaah atau tidak, butuhkan dalil. Maka berbicara dengan tanpa dalil, perkara yang tercela. Fahadha yahtajun ila al-ilmi wat-taqwa wal-khawfu min Allah, maka ini membutuhkan ilmu dan takwa, kemudian ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghukumi. Bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan apa? Ilmu, takwa, dan ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala menghukumi agar supaya umat manusia tidak terjerumus ke dalam kesesatan mereka. Ini ahlus sunnah rahmat kepada umatnya. Jangan dikira orang ketika memperingati, memberikan tahzir, ini keras, ancaman, tidak. Ini rahmat bagi kaum muslimin supaya yang diperingati tidak terkena imbasnya kepada orang-orang lain dan supaya orang lain mengetahui. Kalau tanpa adanya peringatan, umat manusia menganggap bahwasanya perbuatan yang dia lakukan baik, benar. Maka karena ada peringatan, umat manusia tahu, oh berarti perkara ini salah, keliru. Dan jangan sampai umat manusia terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan mereka. Sehingga membutuhkan ilmu, membutuhkan ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara kembali kepada ulama ahli sunnati wal jamaah. Apakah firqa-firqa tersebut masuk ke dalam 72 golongan? Kita lihat para ulama. Kalau para ulama sudah menyebutkan firqa ini masuk ke dalam 72 golongan, maka kita katakan apa? Masuk ke dalam 72 golongan. Kita berjalan sebagaimana jalannya para ulama. Kalau para ulama tidak mengatakan, ya kita pun diam. Kalau ada kemungkarannya, kita jelaskan kemungkarannya. Tapi menyebutkan bahwasanya firqa itu masuk ke dalam 72 golongan yang binasa, kalau para ulama tidak berbicara, kita pun tidak berbicara. Yang sudah berbicara, maka kita pun berbicara. Ikhwani hafizakumullah. Contohnya saja, yang ada pada zaman sekarang, Jamaatut Tabligh dan Ikhwanul Muslimin, IM. Jamaatut Tabligh dan Ikhwanul Muslimin adanya keluar pada zaman-zaman ini dan sebelumnya. Maka apakah termasuk ke dalam 72 golongan yang binasa? Dikembalikan kepada para ulama, dilihat siapa yang berbicara. ...16 tahun yang lalu... ...di kota Taif... ...16 tahun yang lalu... ...di kota... ...apa? Taif... ...ditanya Syekh bin Baz... ...rahimahullah... ...yang mana ini terekam... ...di... ...satu kaset... ...yang berjudul... ...Durusul Imam... ...fi Syarhil Muntaqa... Pelajarannya Imam, yaitu Syekh bin Baz, ketika mensyarah Al-Muntaqa. Kitab punyanya Majduddin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadis-hadis mengenai fikih Hambali. Selesai pelajaran ditanya Syekh bin Baz rahimahullah. Kata penanya, "Ya Syekh, hal Jama'atu Tabligh 'ala ma 'indahum min asy-syirk wal bid'ah?" Wahai Syekh, Jama'atu Tabligh yang mana di dalam kelompok mereka terdapat kesyirikan-kesyirikan dan bid'ah. Dalam kelompok mereka ada kesyirikan-kesyirikan dan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, terlebih lagi di India. Ada yang masjidnya di samping kuburan. Ada yang tawaf kepada kuburan, berdoa kepada kuburan. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz, Jama'atut Tabligh, di mana mereka terdapat berbagai macam kebid'ahan dan kesyirikan. Wa Jama'atul Ikhwanil Muslimin, dan begitu pula Jama'ah Ikhwanul Muslimin, IM. Alama 'alaihim min at-tahazzub, atas apa yang terdapat pada diri-diri mereka dari tahazzub, memecah belah dengan partai-partai yang ada. Wasyaqqa 'asa wulatil amr. Kemudian menyelisih aturan dan memberontak kepada wulatul amr, para pemerintah. Wa 'adamu sam'i wa tha'ah, dan tidak pernah patuh dan taat, selalu membangkang, selalu memprovokasi kaum muslimin, melakukan pergerakan-pergerakan kudeta dan lain sebagainya, pemberontakan. Hal tadkhul fi 72 firqah? Apakah dua jamaah ini masuk ke dalam 72 golongan yang terdapat di dalam hadithul iftiraq, hadith perpecahan yang menyebutkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 72 golongan? Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, beliau berkata, "Na'am, tadkhul fi 72 firqah." Ya, dua golongan ini, dua kelompok ini masuk ke dalam 72 golongan. "Wa man khalafa aqidat ahli sunnati wal jamaah tadkhul fi 72." Dan golongan manapun yang menyelisih aqidah ahlu sunnati wal jamaah, maka mereka masuk ke dalam 72 golongan, masuk ke dalam keumumannya. Ini siapa yang berkata? Sang penanya merasa mungkin kurang puas. Pertanyaannya diulangi kedua kali. Mendengar jawaban Syekh bin Baz, mungkin dia kaget. Ditanya kedua kali, "Ya Syekh, hal hatini firqatin min dhimni 72? Ya Syekh, apakah dua jamaah ini masuk di dalam kategori 72 golongan?" Kata Syekh bin Baz, "Na'am, ya. Tadkhul fi thintain min dhimniha." Termasuk dari 72 golongan. "Wa kadzalikal khawarij wal murji'ah wa ghairihim." Begitu juga khawarij dan murji'ah dan selainnya. Siapa yang berbicara? Seorang alim, rabbani, mufti yang memiliki ilmu. Dia berfatwa dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetahui kesesatan-kesesatan yang ada. Karena jamaah-jamaah di atas banyak sekali menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Dan korbannya banyak di kalangan para pemuda. Mereka keluar dari bimbingan Al-Quran dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam atas penyelewengan-penyelewengan yang mereka lakukan. Sehingga kita pun mengatakan bahwasanya jamaatut tabligh dan ikhwanul muslimin masuk apa enggak masuk? Masuk. Setelah imam ini berkata. Dan ini juga bantahan kepada Abdullah ibn Salih al-Hadrami. Abdullah ibn Salih al-Hadrami mengatakan bahwasanya jamaatut tabligh, mengatakan bahwasanya ikhwanul muslimin termasuk dari ahlus sunnati wal jamaah. Ikhwanul muslimin, jamaatut tabligh, dan semuanya ahlu sunnah. Di dalam sekte-sekte mereka menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, disebut sebagai ahlu sunnah. Tidakkah engkau lebih alim daripada Syekh bin Baz? Tidak mengatakan itu kecuali dari kalangan ikhwanul muslimin. Yang tujuannya untuk mempersatukan segala macam keburukan yang ada. Dan sudah kita sebutkan di atas, persatuan tidak akan terjadi kalau umat manusia tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan cara yang benar. Maka sekali lagi menyebutkan sekte dan sempalan-sempalan yang akan datang, dibutuhkan perkataan para ulama. Ulama berhenti, kita pun diam. Ulama berbicara, kita pun berbicara. Hafizakumullah. Begitu juga Syekh Mukbil. Sudah kita jelaskan Jamaatut Tabligh dan Ikhwanul Muslimin, dijawab oleh Syekh bin Baz. Begitu pula Syekh Mukbil di dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah, setelah menyebutkan hadis Muawiyah di atas, hadisul iftirak, terpecahnya umat ini menjadi 72 golongan, kata beliau, hadza min mu'jizati dalailin nabi. Ini menunjukkan tentang mu'jizatnya, bukti kenabian Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau berkata kapan? 14 abad yang lalu. Terbukti sekarang berbagai macam perpecahan yang ada, sekte-sekte di mana-mana. Kata Syekh Mukbil, ini bukti dari dalail nubuwah, menunjukkan benarnya kenabian Rasul dan kerasulan Nabi alaihi salatu wassalam. Fahadha rafidhi. Ini adalah rafidah. Muncul gerakan rafidah. Atau muncul sekte rafidah. Wahadha mu'tazili. Ini mu'tazilah. Wahadha jahmi. Ini jahminya. Menunjukkan benarnya sabda Nabi. Wa akbahu min dhalika annahu yujadul yawm. Dan yang lebih parah daripada itu, bahwasanya ada pada zaman-zaman ini. Ini semasa Syekh Mukbil hidup. Dan ada pada zaman ini ahzab, partai-partai, kelompok-kelompok, tad'u ilal kufri wal syirki, yang mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan. Kahizbil ba'ath wa kahizbi syuyu'i. Seperti partai ba'ath dan partai Syuyu'i. Partai Ba'ath ini partainya siapa? Saddam Hussein. Dimasukkan oleh Syekh Mukbil kepada 72 golongan. Serta mengajak kepada apa? Kekufuran dan kesyirikan. Dan partai Syuyu'i apa? Partai kok? Komunisme. Masuk ke dalam 72 golongan yang binasa, yang diancam oleh Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam neraka. Maka kita pun berkata setelah Syekh Mukbil berkata, sebagaimana partainya Saddam Hussein, dihukumi kekufurannya oleh Syekh Mukbil, atau dihukumi bahwasanya puan partai tersebut masuk ke dalam 72 golongan al-halikah yang binasa. Ini yang pertama ya, bahwasanya menentukan firqah-firqah tersebut harus didasari dengan perkataan para ulama. Kemudian yang kedua, bahwasanya komite dewan fatwa al-lajnah ad-da'imah, al-lajnah ad-da'imah, mereka ditanya tentang 72 golongan, siapa mereka yang akan kita jadikan patokan nanti kalau di kemudian hari keluar muncul-muncul firqah-firqah. Maka lajnah da'imah ditanya, siapa kira-kira ciri-ciri 72 golongan ini? Al-lajnah ad-da'imah menjawab, kullu man ja'ala ilahahu hawa, yaitu setiap orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dijadikan patokan hawa nafsu, dijadikan sebagai Tuhan. Kullu man ja'ala ilahahu hawa, setiap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Wa 'arada al-kitaba was-sunnah sahihah bi ra'yihi, dan yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan akal, logika dan pendapatnya, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Kemudian yang menyelisih Al-Qur'an dan as-sunnah yang sahih dari akalnya atau dari logikanya atau dari pendapatnya, dengan akalnya kemudian dia menyelisih Al-Quran dan as-sunnah dan lebih mengedepankan akal, atau birai imamihi, atau menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengedepankan pendapatnya imamnya, pemimpinnya, atau pemimpin sekte-sektenya, berkata A padahal syariat berkata B, dia ambil yang A, mengikuti apa? Pemimpin. Wa'asabiyah, dan begitu pula fanatik buta. Fanatik buta. Au ta'wilu nususil kitabi was sunnah bima ta'bahu lughal arabiyah. Atau menta'wil, memalingkan nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ditolak dari sisi bahasa Arab. Al-Quran mengatakan seperti ini, arti bahasa Arabnya jelas. Artinya diselawengkan, dipalingkan kepada makna-makna yang bukan dari maknanya. Sebagaimana Mu'tazilah wal Jahmiyah, setiap ayat-ayat yang berbicara mengenai masalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah selalu mereka selewengkan dan selewengkan. Oh, itu maknanya tidak seperti ini tapi maknanya seperti ini. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya memiliki tangan. Katanya Mu'tazilah yang dimaksud dengan tangan ini rahmat. Bahasa Arab jelas tangan, ya tangan. Tapi jangan diserupakan. Tangan jelas artinya tangan-tangan. Nafu. Tapi kaifiahnya apa? Majhul, kita tidak tahu kaifiahnya. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan tentang kaifiah. Tapi maknanya jelas. Ini dipelesetkan mana? Yang dimaksud dengan tangan adalah rahmat. Rahmat berbeda, tangan berbeda. Ini dia. Di antara ciri-ciri mereka memalingkan makna-makna Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak disetujui dari sisi bahasa Arab. Au taruduhu usul syariatil Islamiyah, atau yang tertolak makna-makna tersebut dari konteks syariat Islam, ditolak. Ditolak makna-makna itu dilihat dari dalil-dalil yang lain, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Fahuwa minal firqa al-thintaini was-sab'ina al-halikah. Maka itu semua masuk ke dalam 72 golongan yang binasa. Ini pula juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Lajnah Da'imah. Ini ciri-ciri. Kemudian yang ketiga, ikhwani hafizakumullah. Yang ketiga, anna awwala man ayyana al-firaq al-halikah. Orang yang pertama kali menentukan firqah ini masuk. Wa abda man 'arafa, dan yang lama sekali dari zaman dahulu di antara yang sudah menyebutkan, jadi biar enggak dianggap ini perkara bid'ah, ya ikhwan. Karena di sana ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya kalau ada yang menentukan firqa-firqa ini menjadi 72 golongan, makanya perkara yang bid'ah. Dan yang mengingkari penentuan dari 72 golongan firqa-firqa yang ada, di antaranya Ibrahim Ar-Ruhayy. Kalau ada orang-orang yang memasukkan firqah-firqah kepada 72 golongan. Karena Nabi SAW menyebutkan secara global saja. Beliau ingkari. Jawabannya telah ada pada zaman salaf. Banyak di antara mereka yang memulai menentukan bahwasanya firqah ini dan firqah ini masuk dalam 72 golongan. Di antaranya Yusuf Ibn Asbagh. Yusuf Ibn Asbagh termasuk orang yang dahulu menentukan firqah-firqah ini masuk dalam 72 golongan. Di antaranya Yusuf Ibn Asbagh, thumma tabi'ahu Abdullah Ibn Mubarak. Kemudian setelah Yusuf diikuti dengan Abdullah ibn Mubarak, imam ahlu sunnati wal jamaah. Yang pertama tadi siapa? Yusuf ibn Azbak. Kemudian yang kedua siapa? Abdullah ibn Mubarak. Kata Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah, wahuma alimani jalilani min a'immatil muslimin. Dua orang itu merupakan dua alim, dua ulama di antara para a'immah dan di antara ulama'ul muslimin. Dipuji oleh Syekhul Islam ibn Taimiyah. Maka kalau ada para ulama yang sudah menentukan, maka ini bukan perkara yang muhdats, bukan perkara yang baru, karena sudah didului dengan ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah sebelum dan jauh sebelum kita, bahkan sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena di sana ada orang yang mengatakan ini yang mulainya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Siapa Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Wahabi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah apa ya ikhwani? Wahabi. Syekhul Islam pada abad keberapa? Pada abad ke 7. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad keberapa? Kedua 12. Syekhul Islam dikatakan sebagai Wahabi. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang setelah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, setelahnya berapa abad? Kurang lebih sekitar 6 abad. Dikatakan Syekhul Islam sebagai Wahabi. Nah, ternyata ada jauh sebelum Syekhul Islam. Mungkin 300 tahun sebelum Syekhul Islam, Yusuf ibn Asbaq dan Abdullah ibn Mubarak sudah pernah mendahului. Ini tiga perkara. Kemudian permasalahan yang terakhir, Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menyebutkan siapa yang masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ditanya, dan beliau mengucapkan humul jamaah, jamaah. Firqah yang selamat adalah al jamaah. Dan hadis-hadis yang memerintahkan kita kepada berpegang teguh kepada jamaah ini, hadis-hadis yang amat sangat banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jama'atu rahmah wal firqatu azab." Jamaah ini rahmat dan perpecahan adalah azab. Menganjurkan kepada jamaah. Alaikum bil jama'ah, alaikum bis sawadul a'zam. Hendaknya kalian bersama jamaah, hendaknya kalian bersama sawadul a'zam. Hitam yang banyak. Maka siapa itu jamaah? Para ulama, ikhwani hafizakumullah, berbeda pendapat mengenai arti jamaah. Ini menjadi 5 pendapat. Dan di antara 5 pendapat itu, yang paling benar ada 3. Jadi kita sebutkan 3 saja untuk meringkas waktu. Arti jamaah itu ada 3 yang benar di antara 5 perkata. Yang pertama, hum ahlul ilmi wa dini wa sunnah. Yang dimaksud jamaah yaitu ahlul ilm, para ulama, ahlul dini wa sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ahlul ilm, para ulama, ahlul din, berpegang teguh kepada agama, dan ahlus sunnah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Dan orang yang paling berpegang teguh adalah para ulama. Maka al-jama'ah yang dimaksud di sini adalah al-ulama, ahlul ilm. Oleh sebab itu, al-imamu Ahmad beliau ketika sampai kepadanya hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan ada di antara umatku kaum yang senantiasa tegak di atas kebenaran, berjalan di atas al-haq, la yadhurruhum man khalafahum, tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang menyelisih, wala man khadhalahum, dan orang-orang yang selalu menggembosi dari kalangan mereka, hatta yatiya amrullah, sampai datang perkara Allah subhanahu wa ta'ala, wahum ala dhalik, dan mereka masih istiqamah di atas kebenaran tersebut sampai datangnya kematian kepada mereka. Jadi ta'ifah ini akan selalu ada. Dalam hadis Muslim, la yazalu dinu qa'ima hatta taqumas sa'ah, agama ini akan selalu tegak sampai datangnya hari kiamat. Di sana ada ta'ifah. Wahum ta'ifatul mansura, wahum firqatun najiyah. Mereka adalah golongan yang selamat, kata Imam Ahmad. Dan ini sebagai termasuk dalil dari pendapat yang pertama yang membenarkan dalil ini. Imam Ahmad berkata, in lam yakunu min ahli al-hadith fala adri man hum. Kalau mereka bukan ahli al-hadith, aku tidak tahu siapa mereka. Jadi jamaah ini siapa? Ahli al-hadith. Ahli al-hadith adalah ahli ilmi. Mereka adalah para ulama. Kalau bukan ahlul hadis, ahlul ilm, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kata Imam Ahmad. Dan perkataan beliau dinukilkan oleh Imamul Hakim di dalam kitabnya Ma'arifatu Ulumil Hadis. Ini dirajihkan oleh Imam Ahmad. Pendapat yang pertama yaitu ulama. Dan ini pula merupakan pendapatnya Abdullah ibn al-Mubarak dan Yazid ibn Harun. Pendapat yang pertama ini dirajihkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dirajihkan oleh Ibn Mubarak. Kemudian dirajihkan oleh Yazid Ibn Harun. Dan begitu pula Al-Imam Al-Bukhari merajihkan pendapat ini. Ibn Mubarak, Yazid Ibn Harun, Imam Ahmad, dan Imam Al-Bukhari. Ketika menjelaskan mengenai hadithul iftirak, hadis perpecahan, beliau mengatakan hum ahlul ilm. Yang dimaksud dengan jamaah, mereka adalah ahlul ilm. Ini katanya Imamul Bukhari. Mereka adalah ahlul ilm. Ini perkataan Imamu Al-Bukhari. Begitu juga ini merupakan tarjihnya Imamu Tirmidhi di dalam kitabnya Jami' As-Sunan. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hum ashabun Nabi alaihi salatu wassalam, yang dimaksud dengan jamaah mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Jadi yang mengikuti sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah jamaah. Walaupun datangnya sekian ratus tahun setelahnya para sahabat. Jadi pendapat yang kedua, jamaah ini siapa? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tafsir yang dinisbatkan kepada Umar ibn Abdul Aziz Al-Umawi. Ini dirajihkan oleh Umar ibn Abdul Aziz, khalifah kaum muslimin pada zaman Al-Umawiyah. Umar ibn Abdul Aziz, karena di antara beberapa lafaz dari hadis yang menyebutkan satu di surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum man kana ma'ana alaihi wasah. Mereka adalah yang ada pada zamanku, yaitu pada zaman sahabatku, yang sama seperti mereka. Oleh sebab itu ya ikhwan, diperintahkan kita di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka. Karena sahabat humul jamaah. Karena sahabat mereka adalah al-jamaah. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, wulatul umur alladzina ajma'un nas alaihim. Yang ketiga, yaitu wulatul umur, pemerintah-pemerintah yang kaum muslimin berada di sekeliling mereka dan berkumpul bersamanya. Dapat yang ketiga, yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah wulatul umur, pemerintah, yang dimana kaum muslimin selalu bersama dengannya. Ini pendapat yang ketiga. Wahum hukamu muluk wa umara wa salatin, dan mereka adalah hukam yang menghukumi, baik itu di sifatnya kerajaan, negara, kedaulatan, sultan, para pemerintah, perdana menteri, presiden contohnya. Maksudnya di sini adalah taat kepada mereka. Wahumul jamaah, mereka adalah jamaah. Dan ini merupakan perkataannya Ibnu Jarir At-Tabari. Pendapat yang ketiga ini merupakan pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Imam Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan. Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan. Dan mereka mengatakan, kenapa kok jamaah yang dimaksud di sini adalah ulatul umur, para pemerintah? Mereka mengatakan, li'annahu bihadza yahsul al-ijtima', kalau tanpa pemerintah tidak akan terjadi persatuan. Kalau satu dengan yang lain angkat senjata, apakah bisa disebut sebagai jamaah persatuan? Jawabannya apa? Tidak. Pertumpahan darah di mana-mana, pertempuran di mana-mana, dan itu bukan dari ajaran Islam. Li'annahu bihadza yahsul al-ijtima' wal-i'tilaf, karena dengan ini akan timbulnya persatuan, berkumpulnya kaum muslimin. Wa idza kana 'ala sam'i wa tha'a 'ala al-imami wa 'adami al-khuruji 'alayhi, dengan selalu taat dan patuh kepada para pemerintah selagi tidak memerintahkan kepada perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang sifatnya munkar, perkara-perkara yang sifatnya haram, maka taat dan patuh dan tidak memberontak kepada mereka, maka di sini akan munculnya persatuan yang kita diperintahkan untuk bersatu di sana, dan mereka adalah jamaah. Kesimpulannya, ikhwani hafizakumullah, al-aqwal al-thalatha mutaqaribah, tiga pendapat ini semuanya berdekatan. Jadi kesimpulannya, tiga pendapat ini semuanya berdekatan dan semuanya benar. Kata para ulama, luzumul ulama wa luzumus sahaba manhajan wa akidatan, maka yang mengikuti para ulama, yang mengikuti ahlul ilm, ini pendapat yang keberapa? Pendapat yang pertama. Berarti dia otomatis mengikuti para sahabat. Karena ilmunya para ulama diambil dari siapa? Turun temurun dari para sahabat, sahabat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Luzumul ulama, kata para ulama, luzumul ulama wa luzumus sahaba manhajan wa akidatan, mengikuti para ulama berarti mengikuti para sahabat, dan mengikuti para ulama dan para sahabat dari sisi manhaj dan akidah, diikuti dari sisi manhaj dan dari sisi akidah. Dan min manhajil ulama'i was sahabah, dan di antara manhaj para ulama dan manhajnya para sahabah, adamul khuruj an wulatil amr, di antara manhajnya para ulama dan manhajnya para sahabat adalah tidak keluar dari apa? Tidak memberontak dari apa? Para pemerintah. Jadi semuanya apa? Tergabung. tiga pendapat di atas menafsirkan al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Mereka adalah yang mengikuti para ulama, dan mereka adalah para ulama dan mengikuti para sahabat dari sisi manhaj, aqidah, muamalah, dan yang mengikuti para ulama dan para sahabat dari sisi manhaj dan aqidah. Maka perlu diperhatikan di antara manhaj dan aqidahnya mereka tidak melepas dari bayat kepada para pemerintah. Maka ini menunjukkan tentang makna al-jama'ah. Ikhwani hafizakumullah, dari kesimpulan pelajaran yang sudah kita sebutkan daripada 72 firqah, bahwasanya salah satu syiar yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya di antara ciri-ciri ahlul ahwa'i, orang-orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan, mukhalafatul kitab was sunnah wal ijma'. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyelisih Al-Quran kemudian as-sunnah dan ijma'ul ulama, baik yang menyelisih secara keseluruhan atau menyelisih sebagian saja. Ini hati-hati ciri-ciri kebinasaan, terlebih lagi yang berbuat perkara-perkara yang baru di dalam agama Islam yang dilarang, bid'ah. Ini sebab segala kebinasaan. Semua firqah-firqah ini ya ikhwani hafizakumullah terjatuh ke dalam apa? Perkara bid'ah. Karena melakukan perkara-perkara yang tidak ada pada zaman Nabi. Maka sumber kebinasaan, sumber kesesatan yaitu mengikuti al-bid'ah dan hawa nafsu. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam di berbagai macam kesempatan memperingatkan umatnya, hati-hati dengan bid'ah. Jangan berbuat bid'ah, perkara-perkara yang baru. Maka pelaku bid'ah, mereka adalah orang-orang yang membuat kebid'ahan, mengajak kepada kebid'ahan. Baik bid'ah tersebut sifatnya i'tiqadiyah, bid'ah dari sisi akidah, atau bid'ah dari sisi perkataan, atau bid'ah dari sisi amalan. Ini semuanya bid'ah. Kalau ada amalia-amalia yang dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan tidak ada, maka amalan ini disebut apa? Bid'ah. Maka ini merupakan bantahan terhadap Dr. Firanda yang mengatakan bahwasanya apa ya ikhwani, beberapa waktu yang lalu sampai kepada antum, yang mengadakan apa? Maulid Nabi. Jangan disebut sebagai ahlul bid'ah. Karena kenapa? Ini sifatnya amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Orang yang melakukan tahlilan jangan disebut sebagai ahlul bid'ah. Karena ini adalah amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Yang dianggap ahlul bid'ah, kalau bid'ahnya itu bid'ahnya dari sisi apa? I'tiqad. Kalau dari sisi amalan, jangan disebut sebagai ahlul bid'ah. Maulid Nabi, ulama Syafi'iyah ada yang membolehkan. Ulama Syafi'iyah yang dari mana? Ulama Syafi'iyah yang dari mana ya ikhwani? Ulama Syafi'iyah yang membolehkan ihtifal, berpesta, memperingati maulid, yaitu dari kalangan as-sufiyah wal asy'ariyah wal maturidiyah, dan tidak dianggap perkataan mereka. Sebutkan kepada kita ulama ahli sunnah, jangan ulama sufi, jangan ulama maturidi, jangan ulama asy'ari. Memperingati maulid Nabi jangan dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Na'udzubillah. Maka tidak ada lagi namanya kebid'ahan. Untuk membantahnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Muslim yang selalu khatib sampaikan di permulaan khutbahnya, termasuk kita pada hari ini. Wa khairul hadi ya ba hadi Muhammad, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa syarrul umuri ya ba muhdatsatuha, sejelek-jeleknya perkara adalah perkara-perkara yang baru. Enggak disebutkan sama Nabi akidah atau amalnya, enggak disebutkan semuanya. Wa kullu muhdatsatin, semua perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin, setiap bid'ah itu sesat. Menggunakan lafaz kullu, yang kull di sini bermanfaat sebagai faqa'u, keumuman. Segala sesuatu yang bid'ah itu sesat, umum sifatnya. Enggak dibedakan di sana ada amaliyah, di sana ada i'tiqadiyah. Ini satu. Kemudian hadis Irbat bin Sariyah radhiyallahu taala anhu wa arda, yang disahihkan oleh Syekh Muqbil dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian kepada perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar, bid'ah sesat dan sesat itu menjerumuskan mereka dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, para ulama ussalaf menyesatkan orang-orang yang melakukan bid'ah amaliyah. Tidak tanggung-tanggung para sahabat. Antum ingat kisahnya Abu Musa al-Ash'ari ketika melihat suatu kaum di masjid, mereka membuat halaqah-halaqah. Di setiap halaqah mereka mengumpulkan kerikil-kerikil kecil. Di tengah-tengahnya ada satu orang yang memandu, "Sabbihu mi'ah." Bertasbihlah 100 kali. Itu subhanallah, subhanallah, subhanallah dengan kerikilnya. Hallilu mi'ah, ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Wakabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Abu Musa melihat ini perkara yang beliau sebetulnya ingkari, akan tetapi ingin bermusyawarah dengan sahabat yang lebih besar, mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Laqad ra'aitu hilatan fil masjid, aku telah melihat halaqah-halaqah di masjid. Disebutkan kisah Ibnu Mas'ud pengen melihat, berjalan bersama Abu Musa al-Ash'ari, masuk ke dalam masjid melihat memang benar apa adanya. Kata Abu Musa al-Ash'ari, kata Ibnu Mas'ud, "Madza sana'tum?" Apa yang kalian perbuat? Mereka pun mengatakan, "Al-hasa na'uddu bihi at-tasbih wa at-takbir wa at-tahlil." Ini kerikil yang kita buat untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil. Kata Ibnu Mas'ud, "Waihakum ya ummat Muhammad." Sungguh keji, sungguh jelek engkau wahai umat Muhammad. Ma asra'u halakatikum, berapa cepatnya, begitu cepatnya kalian binasa, begitu cepatnya kalian tersesat. Ma asra'u halakatikum, begitu cepatnya kalian tersesat. Wa sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawaffirun, para sahabat Nabi ini masih banyak. Kalian sudah membuat perkara-perkara yang baru. Para sahabat Nabi ini masih banyak. Wa thiyabuhu lam tubla, pakaian-pakaian mereka masih ada, tidak ada yang hilang. Wa aniyatuhum lam taktasir, dan bejana-bejana mereka belum ada yang pecah. Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La innakum ala millatin ahda min millati Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau enggak kalian ini menganggap kalian ini lebih mendatangkan hidayah, lebih baik, lebih afdal daripada jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Au muftatihu babid dalala, diulangi dua kali. Atau kalian ini pembuka pintu-pintu dalala, kesesatan. Yang pertama disebutkan begitu cepatnya kalian sesat. Yang kedua, kalian sebagai pembuka pintu-pintu kesesatan. Mereka pun berkata, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan." Apa kata beliau? "Kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dan dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Karena kenapa? Caranya salah. Tidak tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahih. Di sini Ibnu Mas'ud menghukumi bid'ah amaliyah sebagai apa? Dua kali disebutkan sebagai sesat dan binasa. Sebagai bid'ah. Pelaku kebid'ahan. Oleh sebab itu Imam Ahmad di dalam kitabnya Usul Sunnah, beliau mengatakan Usul Sunnah ti'indana, landasan sunnah bagi kami at-tamassuk bima ja'alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Waliktida'u bihim, dan mengikuti mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Setiap kebid'ahan semuanya sesat. Ini menunjukkan bahwasanya bid'ah amaliyah disebut sebagai bid'ah. Pelaku kebid'ahan. Bukan tidak apa-apa. Dan dikategorikan sebagai sesat segala bid'ah. Kemudian kita akhiri dengan fatwa Syekh bin Baz yang menyebutkan bahwasanya ihtifal memperingati Maulid Nabi adalah bid'ah. Bukan tidak bid'ah, bid'ah, kata Syekh bin Baz. Coba kita melihat manhajnya Syekh bin Baz dan manhajnya Dr. Firandi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, ketika ditanya man yutliq li syakhsin bi annahu mubtadi', kapan seseorang dikatakan sebagai ahlul bid'ah, mubtadi', kapan seseorang dikatakan sebagai mubtadi'? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, al-aslu anna man fa'ala bid'atan yuqalu lahu mubtadi'. Hukum asal, setiap orang yang melakukan kebid'ahan disebut sebagai apa? Mubtadi'. Gak dipilah-pilah. Yang melakukan kebid'ahan disebut sebagai mubtadi'. Pada zaman salaf ikhwani fiddin, kalau di antara mereka terkadang melakukan satu kebid'ahan saja, langsung dihukumi sesat. Di antaranya Imam Ahmad menghukumi langsung sesat orang yang berkata bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Satu kebid'ahan saja dikeluarkan dari kaidah ahlu sunnah wal jamaah, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kebid'ahan, keluar dari ahlu sunnah. Di sini Syekh bin Baz mengatakan yang berbuat kebid'ahan asalnya adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Lakin idza kana jahilan yu'allam, akan tetapi kalau orang itu bodoh, jahil, dipengaruhi-pengaruhi saja, maka diajari, diberikan petunjuk, diterangkan. Wa man taba la yusama mubtadi'an, kalau orang itu sudah bertaubat maka tidak disebut sebagai apa? Mubtadi', karena sudah bertaubat. Wa idza asarra yusama mubtadi', kalau dia tetap bersikeras di atas kebid'ahannya maka disebut sebagai seorang mubtadi'. Ala hasbi bid'atihi, tergantung dengan kadar kebid'ahannya. فالذي يصر على الاحتفال بالمولد, yang bersikeras untuk melakukan acara maulid, kata Syekh bin Baz, yusamma mubtadi'an hatta yatub, disebut sebagai mubtadi', sampai dia bertaubat. Yang melakukan acara maulid Nabi disebut sebagai apa? Ahlul bid'ah, sampai mereka bertaubat. Atas manhajnya Firanda apa? Ada mereka bukan ahlul bid'ah, karena bid'ahnya ini bid'ah cuman amaliyah saja, bukan i'tiqadiyah, masih masuk di dalam kaidah ahlu sunnati wal jama'ah, firqatun najiyah. Masya Allah, luas sekali. Ini kata Syekh bin Baz. Wassalatu ala al-kubur, orang yang salat di atas kubur, kemudian yang membangun kuburan di atasnya. Au qira'atul kutub 'alayha, dan membacakan Al-Qur'an di atasnya, mereka adalah golongannya ahlul bid'ah. Dan man fa'ala al-bid'ata allati haramallah, dan siapapun yang mengamalkan bid'ah yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai mubtadi', karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ini perkataan Syekh bin Baz. Naam, dan di sana ada perkataan Syekh Ubaid dan Syekh beberapa masyayikh yang lain. Akan tetapi Abu Ihsan sudah dari tadi memandang kita dengan separuh mata. Maka sampai di sini dulu kita tutup insyaallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.